Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'du. Kita langsungkan barakallahu fikum membaca kisah Hudaybiyah tatkala Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengutus Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan ketika beliau masuk ke kota Mekah. Maka Utsman ibn Affan disambut oleh kabilah beliau, barakallahu fikum. Kata beliau, wa qama ilaihi Aban bin Sa'id farahhaba bihi wa asraja farasahu fahamala Utsman 'ala al-faras. Bangkitlah Aban bin Sa'id kemudian menyambut Utsman ibn Affan, lalu memasangkan kuda pelananya, membawa Utsman di atas kuda tersebut. Fa'ajarahu Aban bin Sa'id, karena itu termasuk kabilahnya Utsman ibnu Affan, beliau melindunginya, melindungi Utsman ibnu Affan. Wa ardafahu Aban, lalu Aban membonceng Utsman ibnu Affan di atas kendaraan. Hatta ja'a Makkah, sampai beliau masuk ke kota Mekah. Wa qala al-muslimun, di lain cerita orang-orang Islam, qabla ayyarji'a Utsman, sebelum kembalinya Utsman kepada mereka, mereka mengatakan khalasa Utsmanu qablana ilal bait. Utsman telah bebas. Utsman telah bebas sebelum kita ke Baitullah. Wa tawafa bihi, dan Utsman telah tawaf di Baitullah. Allahu Akbar. Kaum muslimin berbicara antara mereka, Utsman sudah bebas, lepas sebelum kita selamat, kemudian beliau bisa tawaf. Mendengar hal itu, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma adhunnuhu tawafa bil bait, aku tidak menyangka Utsman tawaf di bait, saya tidak menyangka demikian. Wa nahnu mahsurun, sementara kita ini sedang dikepung, artinya ditahan. Saya tidak menyangka, artinya tidak mengira, tidak menduga Utsman akan tawaf di bait dalam kondisi kita ini sedang ditahan. Faqalu, muslimun mengatakan, wa ma yamna'uhu ya Rasulullah wa qad khalasa. Apa yang menghalang beliau ya Rasulullah? Beliau telah lepas, bebas. Beliau telah lepas dari ancaman. Qala, Rasulullah memberikan jawaban, dzaka dzanni bihi, itulah dugaan saya terhadap diri beliau. Alla yatufa bil ka'bati hatta natufa ma'ahu, itulah dugaan saya bahwa beliau Utsman tidak akan tawaf di Ka'bah sampai kita tawaf bersama beliau. Allahu Akbar. Wakhtalatal muslimuna bil musyrikin fi amri sulh, mulailah terjadi perbincangan pembicaraan kaum muslimin dan musyrikin dalam permasalahan suluh. Farama rajulun min ahadil fariqain rajulan minal fariqil akhar, mulai melempar anak panah. Ya, kelompok, satu kelompok, artinya dari muslimin, dari salah satu dari muslimin atau musyrikin melempar anak panah. Barakallahu fikum. Wa kanat ma'rakah, terjadilah perang, ya kecil-kecilan. Wa taramau bin nabl wal hijarah, Mereka saling lempar dengan panah dan juga dengan batu. Wasahal fariqan kilahuma, kedua kelompok itu saling berteriak. Wartada kullu wahidin minal fariqain biman fihim. Lalu kemudian setiap dari dua kelompok tersebut ridha, ya, siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi ya penengah dalam perdamaian. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi demikian panas sedikit, sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Utsman qad kutila, sampai kepada beliau kalau Utsman terbunuh. Ketika saling lempar, barakallahu fikum, ada yang dengan anak panah, ada yang dengan batu. Lalu kemudian sampailah informasi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam anna Utsman qad kutila, Utsman telah terbunuh. Fada'a ilal bai'ati, lalu beliau memanggil seluruh sahabatnya untuk berbaiat. Berbaiat ya siap mati yang diistilahkan di dalam sejarah. Fatharul muslimuna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergegas kaum muslimun menuju Rasul alaihi salatu wasallam. Wa huwa tahta syajarah, beliau di saat itu berada di bawah pohon, ya pohon yang terjadi padanya bai'atul ridwan. Fabayauhu alla yafirru, mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka tidak lari. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi nafsihi wa qala hadhihi an Utsman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Utsman, maksudnya baiat dari Utsman. Kemudian wa qala wa lamma tammatil bai'ah raja'a Utsman. Setelah bai'at selesai, ternyata Utsman kembali. Ya, tadi ada informasi kalau Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh. Sampai kemudian terjadi bai'atul ridwan. Ternyata Utsman ibnu Affan kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala lahul muslimun, kembali orang-orang Islam atau kaum muslimun bersama Nabi mengatakan ishtafaita ya Aba Abdillah minat tawafi bibil bait, senang selamat bergembira menyenangkan dirimu wahai Aba Abdillah dari tawaf di al bait. Ishtafaita, engkau sembuh, ai engkau telah mendapatkan kesenangan ya Aba Abdillah karena tawaf di al-bait. Masih muslimun menganggap Utsman sudah tawaf di bait. Faqala, Utsman mengatakan bi sama dhanantum bi, jelek sekali dugaan kalian pada diriku. Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau makastu biha sana, kalau sekiranya aku tinggal di kota Mekah itu setahun, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam mukimun bil Hudaybiyah, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berada di Hudaybiyah, ma tuftu biha, aku tidak akan tawaf di rumahnya Allah. Hatta yatufa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaf padanya. Walaqad da'atni Quraisyun ila tawafi bil bait fa abaitu, sungguh orang Quraisy telah mengajak aku untuk tawaf di rumah Allah, namun aku menolak, kata Utsman ibnu Affan. Subhanallah, dengarkan bagaimana orang-orang Islam barakallahu fikum menyangka dan menduga demikian. Yang namanya sangkaan atau dugaan terkadang benar, terkadang salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengerti tentang sifatnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu menolak. Unda, dugaan saya Utsman tidak tawaf sampai kita juga tawaf bersama beliau. Ternyata dibuktikan Utsman kembali, muslimun masih dalam sangkaan dan dugaan kalau Utsman telah tawaf di bait. Maka Utsman menjawab, betapa jelek sangkaan kalian terhadap diriku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalaupun aku tinggal atau berada di Baitullah itu 1 tahun dan Nabi alaihissalatu wassalam masih berada di Al-Hudaybiyah, aku tidak akan tawaf padanya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaf. Sungguh, kata Utsman ibnu Affan, orang-orang Quraisy telah mengajakku untuk tawaf di Al-Bait, fa abaitu, aku menolak. Faqala al-muslimun, para sahabat mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana a'lamuna billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling berilmu tentang Allah dari kita. Wa ahsanuna dhannan, wa ahsanana dhannan, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling bagus sangkaannya. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ini kisah. Wa kana Umar akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil bai'ah tahta asy-syajarah. Fabayya'ahu al-muslimuna kulluhum illa al-Jad bin Qais. Wa kana Ma'qil bin Yasar akhadha bi ghusniha yarfa'u an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana awwalu man bayya'ahu Abu Sinan al-Asadi wa bayya'ahu Salamah ibn al-Aqwa 3 marrat fi awwalin nas wa awsatihim wa akhirihim. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah mengambil tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat di bawah pohon, lalu kemudian kaum muslimun membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali Al-Jad bin Qais. Ma'qil ibnu Yasar mengambil ranting pohon lalu mengangkatnya di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam untuk kemudian mengatasnamakan baiat. Jadi karena ribuan, barakallahu fikum, susah untuk bisa menggenggam, sehingga mereka saling menggenggam tangan, ya, yang depan, belakang, sampai kemudian tergenggam. Yang tidak bisa menggenggam termasuk darinya adalah Ma'qil bin Yasar, mengambil ranting pohon lalu mengangkatnya untuk kemudian mengisyarat baiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang pertama kali berbaiat kepada beliau adalah Abu Sinan al-Asadi. Kemudian Salamah ibn al-Aqwa membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 kali. 1 rombongan beliau ikut berbaiat. Rombongan kedua, beliau juga ikut berbaiat. Kelompok yang ketiga, beliau juga ikut berbaiat. Salamah ibn al-Aqwa fi awwalin nas wa awsatihim wa akhirihim. Fabainama hum kadzalik, di saat mereka dalam kondisi berbaiat, jaa idz jaa Badil bin Warqa al-Khuza'i. Tiba-tiba datang Badil bin Warqa al-Khuza'i fi nafarin min Khuza'ah, dengan beberapa, ya, orang dari Bani Khuza'ah. Wa kanu ibata nas'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Tahamah. Kata beliau, barakallahu fikum, mereka adalah maudi'u sayrihi. Wa kanu Badil bin Warqa bersama beberapa orang dari Bani Khuza'ah, dia telah menasihatkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Dikata dia, Badil, inni taraktu Ka'ab bin Lu'ay wa Amir bin Lu'ay nazalu a'dada miyahil Hudaybiyah. Aku telah meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay, Amir ibn Lu'ay turun di A'dad, yaitu tempat di Hudaybiyah yang banyak airnya. Mereka turun di situ. Sementara muslimin turun di tempat yang sedikit airnya. Sampai kehabisan. Ma'ahumul aud al-matafil. Bersama mereka al-aud, nama orang, al-matafil. Wahum muqatilu. Mereka akan memerangi engkau. Wasadduka anil bait. Dan mereka akan menghalangi dari rumahnya Allah. Apa jawaban Nabi SAW? Qala Rasulullah SAW, inna lam najid likitali ahadin. Kami datang tidak untuk memerangi siapapun. Walakin jikna mu'tamirin. Akan tetapi kami datang dalam kondisi mu'tamirin, yaitu umrah. Wa inna Quraisyan qad nahakathumul harbu wa adarrat bihim. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah membinasakan mereka peperangan, karena perang terus hidupnya. Wa adarrat bihim, peperangan itu telah benar-benar menyusahkan mereka. Fa in sya'u madatuhum wa yakhlu baini wa bainan nas. Kalau mereka ingin, aku akan bantu mereka, kata Nabi SAW, dan mereka membiarkan kami, maksudnya masuk ke Baitullah. Wa insya'u, kalau mereka ingin, ayyadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas, mereka masuk ke dalam Islam, orang-orang masuk ke dalamnya. Fa'alu wa illa qad jammu, kalau mereka itu menahan, artinya tidak mau. Wa in abau illal qital, mereka enggan kecuali perang. Fa walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau mereka tidak mau kecuali memilih berperang, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la uqatilannahum ala amri hada, aku akan benar-benar memerangi mereka di atas urusanku ini. Hatta tanfarida salifati au liyanfidannallahu amrahu. Sampai kemudian orang-orang terdahulu kami atau terdahulu saya, yaitu berbahagia maksudnya, atau sampai Allah Azza wa Jalla mewujudkan perkaranya, memenangkan agamanya. Qala Badil, sa'uballighuhum ma taqul. La Badil bin Warqa yang datang mendengar demikian, lah kalau begitu saya sampaikan kepada mereka, ya, sa'uballighuhum ma taqul. Karena khawatir Nabi alaihi salatu wassalam melihat pasukan atau sahabat ribuan demikian, ucapan Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau mereka memilih berperang, aku akan perangi mereka sampai Allah memenangkan agamanya. Qala Badil, Badil segera mengatakan, sa'uballighuhum ma taqul. Kalau begitu, saya akan informasikan kepada mereka apa yang engkau katakan. Hatta fantalaqa hatta Quraisyan. Badil segera berangkat ke Quraisy. Faqala inni qad ji'tukum min indi hadzal rajul. Sungguh aku ini telah datang kepada kalian dari sisi orang ini, maksudnya dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Wa sami'tuhu yaqul qaulan. Aku telah mendengar apa yang dia ucapkan. Fa in syi'tum arattuhu 'alaikum. Kalau kalian mau, kata Badil, menawarkan kepada Quraisy, karena Badil ya tahu. Jadi yang dihadapi ini ya bukan orang main-main, bukan orang barakallahu fikum sembarangan barakallahu fikum bila berbicara, ya. Maka Badil mengatakan, kalau kalian ingin, saya akan sampaikan kepada kalian. Faqala sufaha'uhum, Orang-orang bodoh dari Quraisy mengatakan, la hajatalana, oh kami enggak butuh. Antuhadithana anhu bisyai, kami enggak butuh, ya, Anda menceritakan darinya sesuatu apapun. Enggak butuh kami. Terus, wa qala dzawur ra'yi minhum. Ah, coba. Orang-orang bodoh di tengah-tengah mereka mengatakan, kami enggak butuh. Ya, kami enggak butuh Anda menceritakan kepada kami dari dia, dari Rasul maksudnya. Ah, wa qala dzawur ra'yi minhum. Adapun yang berakal, ya, mengatakan, had, masa mi'tahu. Ayo, mari, sampaikan apa yang kau dengar. Orang yang berakal, ya tentu berpikir yang jernih. Kalau orang bodoh, ya enggak, kami enggak butuh. Anda menceritakan, ya, apa yang Anda dengar darinya. Orang yang berakal mengatakan, had, mari, apa yang Anda dengar? Ceritakan. Qala sami'tuhu yaqul kadza wa kadza. Aku mendengar dia mengucapkan demikian. Qala Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi mengatakan, "Inna hadza qad 'arada 'alaikum khatta rusydin faqbaluha wa da'uni ati." Faqalu itihi. Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi mengatakan, ini dia telah memaparkan kepada kalian, menyampaikan atas kalian bimbingan yang rusyd, penuh petunjuk, ya, bimbingan yang baik, yang bagus, terimalah. Ya, kata Urwah bin Mas'ud, orang yang termasuk berakal. Kalau sufaha dari orang Quraisy, orang-orang bodoh dari mereka yang tidak butuh cerita demikian. Kata Urwah bin Mas'ud, biarkan saya mendatangi dia. Faqalu i'tihi, ayo, mereka mengatakan silakan Anda datangi. Fa'atahu faja'ala yukallimuhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwan min qawlihi libadil. Lalu mulailah Urwah bin Mas'ud mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap seperti yang beliau ucapkan kepada Badi. Kalau mereka mau, biarkan kami masuk ke kota Mekah. Ya, atau masuk ke dalam Islam, ke mana orang masuk, ya? Atau kalau mereka memilih untuk berperang, maka demi yang jiwaku berada di tangan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku akan benar-benar memerangi mereka di atas urusan ini. Ini pula yang didengar oleh Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Faqala lahu Urwah inda dhali. Lalu Urwah ketika itu berkata, ay Muhammad, aru'aita, lawis ta'salta kaumaka, hal sami'ta bi ahadin minal arabi, ijtaha ahlahu qablak. Ya Muhammad, kata Urwah ini, bagaimana pendapat Anda? Jikalau Anda sudah menguasai kaum engkau, artinya sudah mengalahkannya, apakah Anda telah mendengar seorang dari Arab sebelummu, ya, ada orang Arab menghancurkan keluarganya? Ya, Urwah ibn Mas'ud berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in takunil ukhra fa wallah inni la ara wujuhan wa ara aushaban minan nasi khaliqan ayyafiru wa yad'u. Kalau ternyata yang lain terjadi, demi Allah, kata si Urwah, sesungguhnya aku telah melihat wajah-wajah. Aku telah melihat sekelompok manusia dari makhluk ini akan lari darimu, akan meninggalkanmu, wahai Muhammad. Nah, ketika mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, faqala lahu Abu Bakar, umsus badrallat anahnu nafirru anhu wa nada'u. Abu Bakar segera berbicara, ya, jilatlah, umsus badrallat. Badrallat ini, ya, apa namanya, yang ada di kemaluan wanita. Ya, jijiklah, barakallahu fikum. Tapi Abu Bakar ingin memukul balik si Urwah ini, barakallahu fikum. Tunggu sebentar, ya Muhammad. Orang-orang akan lari dari dirimu kalau engkau akan melakukan demikian. Abu Bakar segera menjawab, ya, apakah anda menyangka kami ini akan lari dari Muhammad dan meninggalkannya? Qala man dha? Urwah bertanya, siapa itu? Dia tidak kenal Abu Bakar. Qala Abu Bakar. Rasul menjawab, itu Abu Bakar. Qala ama walladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Laula yadun kanat lakan indi. Kalau tidak ada, ya, hasil jerih payahmu, tanganmu pada diriku, kalau tidak ada, kata si Urwah, lam ujizka biha la ajabtuka. Aku tidak membiarkan engkau. Aku akan membalas ucapan engkau. Kata si Urwah Al-Thaqafi, tersinggung ketika Tuhannya Lata dihina demikian. Barakallahu fikum. Wa ja'ala yukallimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia terus berbicara dengan Nabi, si Urwah ini. Wa kullama kallamahu akhadha bilihyatih. Setiap dia berbicara bersama Nabi alaihi salatu wasalam, si Urwah ini mengambil apa namanya? Jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urwah, ya, mengambil jenggotnya Nabi. Wal Mughirah ibn Syu'bah ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah apa namanya? Mughirah ibn Syu'bah berdiri di atas berdiri di apa namanya? Di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian kullama wa ma'ahu sayf, bersama Mughirah ini pedang. Ya. Dan wa alaihil mighfar, dan bersama Al-Mughirah ini ada topi perang yang dipakai, barakallahu fikum, ada topi perangnya. Faqullama ahwa Urwah ila liyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba yadahu bina'lis saif. Setiap mau menyentuh ia jenggot Nabi alaihi salatu wasallam oleh Urwah ibnu Mas'ud Al-Thaqafi, dipukul sama gagang pedangnya Al-Mughirah. Setiap mau menyentuh jenggot Nabi alaihi salatu wassalam, ya, daraba yadahu bina'lis saif, dipukul tangannya pakai gagang pedang, barakallahu fikum. Wa qala, Mughirah mengatakan, akhir yadak an lihyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, ya, singkirkan tanganmu dari jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Farafa'a Urwatu ra'sahu, dia angkat kepalanya Urwah, ya, melihat ini siapa. Wa qala man dha, siapa ini, kata Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Qala Al-Mughirah ibn Syu'bah, dia adalah Mughirah bin Syu'bah. Faqalu ai gudar, wahai orang yang gudar itu, ya, kalau bahasa kasarnya kita, wahai penipu. Awalastu as'a fi ghadratik, aku tidak akan membalas, tidak akan melakukan tipu daya padamu. Bagaimana ceritanya disebutkan, wa kana al-Mughirah sahiba qauman, jadi Mughirah dulu bersama kaum ini, barakallahu fikum. Faqatalahum wa akhadha amwalahum, Al-Mughirah kemudian membunuh mereka, kaum itu, ya, kaum Al-Thaqafi dibunuh sama Al-Mughirah, lalu diambil harta bendanya. Thumma ja'a fa aslama, Lalu dia datang ke sini, masuk Islam. Apa jawaban Nabi alaihissalatu wassalam ketika dia mendengar cerita Mughirah bin Syu'bah dari si Urwah? Kata Urwah, Mughirah ini dulu sahibah kaum, yaitu menemani kaum, lalu dia membunuh kaum tersebut. Diambil hartanya oleh Mughirah bin Syu'bah, lalu dia datang masuk ke dalam Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab Urwah, "Ammal Islam faaqbalu." Adapun Islam saya terima. "Wa ammal mal falastu minhu fi syai." Adapun harta itu urusan dia. Tidak ada urusannya denganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa, kita tutup. Sesuatu yang sangat aneh disaksikan oleh Urwah. Thumma inna Urwata ja'ala yarmuku ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Urwah memandang kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, demi Allah, ma tanakhama an-nabi sallallahu alaihi wasallam nakhama, tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam berludah, illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Si Urwah menyaksikan, tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam kemudian berludah, mengeluarkan, kecuali jatuh di tangan seseorang dari mereka. Fadallaka biha jildahu wa wajha. Lalu orang yang mendapatkannya itu segera mengusap kulitnya dan wajahnya. Wa idza amarahum ibtadaru ila amri. Kalau beliau perintahkan mereka, mereka segera melaksanakan perintahnya. Wa idza tawaddoa, apabila beliau berwudu, kadu, sampai-sampai mereka hampir-hampir yaktatilun ala wudhuihi, mereka saling bunuh atas rebutan bekas wudunya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza takallama, apabila dia berbicara, khafadu aswatahum indah, mereka tundukkan suara-suara mereka di sisi beliau. Wama yuhidduna ilaihin nazar, maka tidak akan melirik ke arah yang lain, ya, ta'ziman lahu, sebagai bentuk pengagungan terhadap dirinya. Ini yang disaksikan oleh Urwah barakallahu fikum. Lalu kemudian dia bercerita sedikit terakhir, faraja'a Urwah ila ashabihi, Urwah kembali kepada ya teman-temannya. Faqala ai kaum, wahai kaum, wallah, demi Allah, laqad wafattu 'alal muluk, sungguh aku telah menjadi utusan kepada para raja, ala Kisra wa Kaisar wa Najasyi, saya sudah diutus menjadi delegasi kepada Kaisar Kisra, yaitu Romawi, kemudian Persia, Kaisar Romawi, Najasyi, saya sudah diutus ke raja-raja tersebut. Wallahi, demi Allah, ma ra'aitumul malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh pengikutnya, rakyatnya, sebagaimana sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ma tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Demi Allah, ini Urwah sedang bercerita kepada teman-temannya, ya, demi Allah, tidaklah beliau berludah kecuali terjatuh ludahnya di telapak tangan seseorang dari mereka. Fadallaka biha wajha wa jildah, mereka usap kulitnya kemudian wajahnya. Wa idza amarahum ibtadaru amrah wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudhuih wa idza takallama khafadu aswatahum indahu wa ma yuhidduna ilayhi nadhar ta'dhiman lahu wa qad 'arada 'alaykum khatta rusdin faqbaluha. Ini terakhir beliau bercerita apa yang beliau saksikan ya bersama Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sungguh kata Urwah, dia telah menawarkan kepada kalian tawaran yang bagus, maka terimalah. Subhanallah. Dimukaddimahi pertama kali oleh Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi tentang sesuatu yang sangat mengherankan, yang belum pernah dia saksikan, sikap para rakyat atau menteri terhadap raja-raja Persia, Romawi, dan Najasyi, tidak pernah dia saksikan. Ya, seperti yang disaksikan para sahabat Nabi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah dimukaddimahi dengan ini, maka sungguh dia telah menawarkan kepada kalian langkah yang bagus dan baik, maka terimalah. Belum selesai juga, akan bersusulan datang lagi yang nanti kemudian tertulis perjanjian Hudaybiyah. Disitulah Umar ibnul Khattab mengatakan, saya tidak pernah ragu. Saya tidak pernah ragu kecuali di saat itu. Di saat peristiwa Abu Jandal dalam kondisi dibelenggu, lalu kemudian dibuang atau membuang diri di hadapan muslimin, masuk ke dalam Islam, barakallahu fikum. Sementara perjanjian sudah tertulis. Tulis perjanjian, kalau ada orang Islam masuk, ya harus dikembalikan. Nah, dibuktikan langsung dengan peristiwa Abu Jandal tersebut. Rasulullah tetap menyerahkan Abu Jandal kembali. Kata Umar, aku tidak pernah ragu atas sebuah keputusan kecuali di saat itu. Kata Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, nanti kita akan langsungkan insyaallah, barakallahu fikum, terakhir dari kisahnya insyaallah besok, barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.